Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 170. Kitab tercelanya pikir dan cinta harta. Lanjutan dari sebelumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang jahat pada seseorang itu ialah kikir yang rakus dan pengecut yang sangat. Diriwayatkan Al-Hakim dari Abdullah bin Amr. Seorang syahid terbunuh pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia ditangisi oleh seorang wanita yang menangisinya seraya berkata, wahai yang sahib. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah yang memberitahukan kepada engkau bahwa dia itu sahib? Mungkin ia berkata-kata tentang apa yang tidak perlu, atau ia kikir dengan apa yang tidak mengurangkannya. Diriwayatkan Abu Yu'la dari Abu Hurairah. Zubair bin Mut'im berkata, sewaktu kami sedang berjalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama beliau manusia banyak, kembali dari Khaibar, tiba-tiba orang-orang Badui Arab itu bergantung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meminta padanya sesuatu, sehingga mereka memaksanya supaya menyerahkan sesuatu tadi kepada Samurah Ummu Khailan. Lalu wanita ini mengambil kain selimut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti berjalan seraya bersabda, berikanlah kepadaku kain selimutku. Demi Allah yang diriku di tangannya, jikalau aku mempunyai sebanyak bilangan kayu-kayuan desa ini sebagai nikmat, niscaya akan aku bagi-bagikan di antara kamu. Kemudian kamu tiada akan mendapati aku sebagai orang kikir, pendusta dan pengecut. Diriwayatkan Bukhari dari Jubair bin Mut'im. Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW membagi-bagikan sebagian harta kepada sekumpulan orang banyak. Lalu aku mengatakan bahwa selain mereka ini adalah lebih berhak dengan bagian tersebut. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya mereka menyuruh aku memilih antara mereka meminta kepadaku dengan sikap keji atau mereka memandang aku orang kikir. Dan tidaklah aku itu orang kikir. Diriwayatkan Muslim dari Umar radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, dua orang laki-laki masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu meminta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harga unta. Maka beliau memberikan kepada keduanya uang 2 dinar. Lalu kedua orang tersebut keluar dari tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kedua orang itu dijumpai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kedua orang itu memuji Rasulullah SAW dan mengatakan, perbuatan baik dan terima kasih terhadap apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW kepada keduanya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu masuk ke tempat Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang dikatakan oleh kedua orang tadi. Maka Nabi SAW menjawab, akan tetapi si Anu aku berikan kepadanya antara 10 sampai 100. Dan ia tidak mengatakan yang demikian, bahwa seseorang dari kamu meminta padaku. Maka ia lancar pada permintaannya dengan memasukkannya di bawah ketiaknya. Dan itu adalah api neraka. Lalu Umar radhiyallahu anhu bertanya, maka mengapakah engkau berikan kepada mereka? apa yang disebut neraka itu? Nabi SAW lalu menjawab, mereka enggan, selain mereka meminta padaku dan Allah enggan bahwa aku orang fikir. Diriwayatkan Ahmad dari Abu Yu'la. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, kemurahan itu adalah dari kemurahan Allah Ta'ala. Maka bersikaplah kamu pemurah, niscaya Allah bermurah kepadamu. Ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla menjadikan sifat pemurah, lalu ia menjadikan dalam bentuk seorang laki-laki, dan dijadikannya kepala orang itu melekat pada pokok sebatang kayu yang baik. Dahan-dahannya diikatnya dengan dahan Sidratul Muntaha. Sebagian dahan-dahannya dikulaikannya ke dunia. Maka siapa yang bergantung dengan suatu dahan daripadanya, niscaya dimasukkannya orang itu ke surga. Ketahuilah bahwa sifat pemurah itu setengah daripada iman. Dan iman itu dalam surga, dan Allah menjadikannya sifat fikir dari kemarahannya. Dijadikannya kepada kekikiran itu melekat pada pokok kayu zagum, dan dikolekannya sebagian dahan-dahannya ke dunia. Maka siapa yang bergantung dengan suatu dahan daripadanya, niscaya ia dimasukkannya ke neraka. Ketahuilah bahwa fikir itu dari kufur, dan kufur itu dalam neraka. Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, pemurah itu adalah sebuah batang kayu yang tumbuh dalam surga. Maka tiada akan masuk surga selain orang yang pemurah. Dan fikir itu adalah sebatang kayu yang tumbuh dalam neraka. Maka tidak akan masuk neraka selain orang yang zikir. Hadis berasal dari riwayat Ali dan putranya Al-Husain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bertanya kepada utusan kabilah atau suku Bani Lahyan, siapakah kepalamu atau pemimpinmu, hai Bani Lahyan? Mereka menjawab, kepala kami Jad bin Qais. Hanya dia seorang laki-laki yang bersifat kikir. Nabi SAW lalu bersabda, manakah penyakit yang lebih parah dari kikir? Akan tetapi kepalamu adalah Amr bin Al-Jamuh. Pada satu riwayat, utusan itu menjawab, kepala kami Jad bin Qais. Lalu Nabi SAW bertanya, dengan apa kamu mengangkat dia menjadi kepala? Dia banyak harta dan kami di atas yang demikian. Kami melihat dia itu kikir. Nabi SAW lalu bersabda, manakah penyakit yang lebih parah dari kikir? Orang itu bukan kepalamu. Mereka lalu bertanya, jadi siapa kepala kami, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, kepala kamu ialah Hisir bin Al-Bara. Diriwayatkan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah marah kepada orang yang kikir dalam hidupnya, yang pemurah ketika matinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang pemurah yang bodoh itu lebih dikasihi oleh Allah daripada orang yang banyak ibadahnya yang kikir. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata pula, Nabi SAW bersabda, kikir dan iman tiada akan berkumpul dalam hati seorang hamba Allah. Nabi SAW bersabda pula, Dua perkara tiada akan berkumpul pada seorang mukmin, yaitu kikir dan jahat akhlak. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Sa'id. Nabi SAW bersabda, tiada seyogialah bagi orang mukmin itu menjadi orang kikir dan orang pengecut. Nabi SAW bersabda, berkata orang yang berkata dari kamu bahwa orang kikir itu lebih dimaafkan dari orang zalim, manakah kezaliman yang lebih zalim pada sisi Allah dibandingkan dengan kikir? Allah Ta'ala bersumpah dengan kemuliaannya, kebesaran dan keagungannya, bahwa tiada akan masuk surga orang yang kikir dan orang yang bakhil. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan tawaf di Baitullah. Tiba-tiba seorang laki-laki bergantung di tirai Ka'bah dan orang itu berdoa, dengan kehormatan Baitullah ini, apakah tidak engkau ampunkan dosaku? Nabi SAW lalu bertanya, apakah dosamu? Terangkanlah padaku. Laki-laki itu menjawab, dosa itu lebih besar daripada untuk aku terangkan kepada engkau. Nabi SAW lalu menjawab, kasihan engkau, dosa engkau lah yang lebih besar, atau bumi. Orang itu menjawab, bahkan dosaku itu yang lebih besar, wahai Rasulullah. Nabi SAW bertanya lagi, dosa engkau kah yang lebih besar, atau gunung? Laki-laki itu menjawab, bahkan dosaku yang lebih besar, wahai Rasulullah. Nabi bertanya pula, dosa engkau yang lebih besar dari laut? Laki-laki itu menjawab, bahkan dosaku yang lebih besar, wahai Rasulullah. Nabi bertanya kembali, dosa engkau kah yang lebih besar atau langit? Laki-laki itu menjawab, bahkan dosaku yang lebih besar, wahai Rasulullah. Nabi bertanya pula, dosa engkau kah yang lebih besar atau arus? Laki-laki itu menjawab, bahkan dosaku yang lebih besar, wahai Rasulullah. Nabi bertanya lagi, dosa engkau kah yang lebih besar atau Allah? Lalu laki-laki itu menjawab, bahkan Allah yang maha besar dan maha tinggi. Nabi SAW lalu bersabda, kasihan engkau, terangkanlah kepadaku dosa engkau. Laki-laki itu menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini seorang yang kaya harta, dan seorang wanita peminta datang kepadaku, ia meminta padaku, maka seolah-olah ia menghadapi aku dengan nyala api. Lalu Nabi SAW bersabda, jauhilah engkau daripadaku, jangan engkau bakarkan aku dengan api engkau. Demi Allah yang mengutuskan aku dengan petunjuk dan kemuliaan, jikalau engkau berdiri di antara sujud Ka'bah dan makam Ibrahim alaihissalam, kemudian engkau mengerjakan sholat 2 juta tahun, kemudian engkau menangis sehingga mengalir dari air mata engkau sungai-sungai dan disirami kayu-kayuan dengan sungai-sungai itu, kemudian engkau mati dan engkau hina, sesungguhnya engkau akan ditelungkupkan oleh Allah dalam neraka. Kasihan engkau, apakah engkau tidak mengetahui bahwa kikir itu kufur dan kufur itu dalam neraka? Kasihan engkau, apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Ta'ala berfirman, waman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih, dan siapa yang kikir hanyalah dia kikir terhadap dirinya sendiri. Surat Muhammad ayat 38. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُقَى شُهَى نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, dan siapa yang terpelihara dari kekikiran jiwanya, merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Hasr ayat 9. Adapun Al-Asal, maka di antara lain ialah Ibnu Abbas Rodoman berkata, tatkala Allah Ta'ala menjadi orang Adam, maka ia berfirman kepadanya, berhiaslah, maka surga Aden itu pun berhiaslah. Kemudian Allah berfirman lagi, tampakkanlah sungai-sungai engkau. Lalu surga Aden itu menampakkan mata air Salsabil, mata air Kafur, dan mata air Tasnim. Salsabil, Kafur, dan Tasnim adalah nama-nama mata air dalam surga. Maka terpancarlah dari mata air itu sungai-sungai khamar, sungai-sungai madu, dan susu. Kemudian Allah berfirman kepada surga Aden, tampakkanlah tempat tidur engkau, kelambu engkau, kursi engkau, perhiasan engkau, pakaian engkau, dan bidadari engkau. Maka surga Aden pun menampakkannya. Lalu Allah melihat kepadanya seraya berfirman, berkata-katalah. Lalu surga Aden itu berkata, berbahagialah siapa yang masuk kepada aku. Maka Allah Ta'ala berfirman, demi kebesaranku, tiada akan aku tempatkan pada engkau orang yang kikir. Ummul Banin, saudara perempuan Umar bin Abdul Aziz, berkata, cis, bagi orang yang kikir, jikalau kikir itu baju, maka aku tiada akan memakainya. Dan jikalau kikir itu jalan, maka aku tiada akan menjalaninya. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu berkata, sesungguhnya kita akan mendapati dengan harta kita apa yang didapati oleh orang-orang kikir. Akan tetapi kita bersabar. Muhammad bin Al-Munkadir berkata, akan dikatakan orang bahwa Allah apabila berkehendak kejahatan pada suatu kaum atau golongan, niscaya dijadikannya amir atau kepala kepada mereka itu orang-orang jahat mereka, dan dijadikannya rezeki mereka di tangan orang-orang fikir mereka. Ali radhiyallahu anhu berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya akan datang kepada manusia suatu masa yang sangat menggigit, di mana orang kaya menggigit apa yang dalam tangannya. Maksudnya, menggigit apa yang di tangan artinya memegang erat-erat. Dan tidak disuruh yang demikian. Allah Ta'ala berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Artinya, janganlah kamu lupakan pemberian sukarela sesamamu. Surat Al-Baqarah ayat 237. Abdullah bin Amr berkata, asuhu atau kedekut atau kikir adalah lebih berat dari al-bukhlu atau bakhil atau kikir. Karena orang yang asuhu atau as-sahih ialah orang yang kedekut atau kikir di atas apa yang ada di tangan orang lain sampai dapat diambilnya. Dan ia kedekut dengan apa yang ada di tangannya, maka ditahannya. Dan orang yang al-bukhlu atau al-bakhil ialah orang yang kikir dengan apa yang ada di tangannya. As-Sa'di berkata, aku tidak tahu yang mana lebih dalam di neraka jahanam, kikir atau dusta. Diceritakan bahwa datang kepada Anu Sirwan, seorang ahli hikmat dari India dan seorang filosof dari Romawi. Lalu Anu Sirwan, nama seorang raja Persi yang adil, berkata kepada orang India tadi, berbicaralah. Maka orang India itu menyahut, manusia yang terbaik ialah siapa yang dijumpai dalam keadaan pemurah dapat menahan diri ketika marah, berbicara dengan pelan-pelan, merendahkan diri pada kedudukan tinggi, dan kasih sayang kepada keluarga. Dan orang Romawi tadi bangun berdiri seraya berkata, barang siapa kikir, niscaya musuhnya mewarisi hartanya. Barang siapa sedikit syukurnya, niscaya dia dah mencapai kemenangan. Dan orang yang dusta itu tercela. Dan orang lalat merah itu akan mati dalam keadaan miskin. Dan barang siapa yang tidak berbelas kasihan, niscaya ia akan dikuasai oleh orang yang tidak dikasihaninya. Adi Dha mengatakan mengenai firman Allah Ta'ala, inna ja'alna fi a'naqihim akhlalan. Artinya, sesungguhnya kami letakkan belenggu di tengkuk mereka. Surat Yasin ayat 8. Yaitu kata Ad-Dha, maksudnya kikir. Dan Allah Ta'ala menahan tangan mereka daripada berbelanja pada jalan Allah, maka mereka tidak melihat petunjuk atau hidayah. Kabul Akbar mengatakan, tiada suatu pagi pun, melainkan telah diserahkan kepada dua orang malaikat untuk menyerukan, yaitu, wahai Allah Tuhanku, segerakanlah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya, dan segerakanlah penggantian bagi orang yang membelanjakan hartanya. Al-Asma'i radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar seorang Arab Badui yang menerangkan tentang seorang laki-laki dengan katanya, kecilah si Anu pada mataku, karena besarnya dunia pada matanya. Dan seakan-akan orang yang meminta atau peminta-minta itu melihat malaikat maut apabila mendatanginya. Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata, aku tidak melihat bahwa orang itu akan bersikap adil, sedang ia orang kikir. Karena kekikiran itu membawanya kepada berlebih-lebihan memeriksanya, lalu diambilnya yang melebihi haknya, karena takut dia akan rugi. Maka orang yang ada seperti itu, niscaya tidak akan ada kepercayaan memegang amanah. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, orang pemurah sekali-kali tidak akan berlebih-lebihan memeriksa haknya. Karena Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rafa ba'dahu wa a'radu an ba'din. Artinya, diterangkannya sebagian dan dihilangkannya sebagian. Surat At-Tahrim ayat 3. Al-Jahid berkata, tiada tinggal dari yang lezat selain tiga, mencela orang-orang kikir, memakan daging yang dipotong-potong, dan menggaruk kudis. Bisir bin Al-Harb mengatakan, orang kikir tidak ada umpatan baginya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi engkau itu sesungguhnya seorang kikir. Caratan, tidak ada umpatan baginya, artinya walaupun orang kikir itu diumpat dan dicaci, tetapi tidak termasuk dalam umpatan. Karena Nabi SAW sendiri mengatai orang kikir itu. Penerjemah. Seorang wanita dipujikan di hadapan Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahwa wanita itu banyak berpuasa dan mengerjakan sholat. Hanya dia itu kikir. Lalu Nabi SAW menjawab, jadi apa kebajikannya? Bisir berkata pula, memandang kepada orang kikir itu mengesalkan hati. Menjumpai orang kikir itu bencana kepada hati. Kepada hati orang-orang mukmin. Yahya bin Mu'az berkata, tiada dalam hati orang-orang pemurah itu selain kasih sayang, walaupun mereka orang-orang yang fasik. Dan orang-orang yang kikir itu hanya mempunyai kemarahan, walaupun mereka orang-orang baik. Ibnul Mu'tas berkata, orang yang paling kikir dengan hartanya ialah orang yang paling pemurah dengan kehormatannya. Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam bertemu dengan iblis dalam bentuknya. Lalu ia berkata kepada iblis itu, hai iblis, terangkanlah kepadaku manusia yang paling engkau kasihi dan manusia yang paling engkau marahi. Iblis itu lalu menjawab, manusia yang paling aku kasihi ialah orang mukmin yang zikir, dan manusia yang paling aku marahi ialah orang fasik yang pemurah. Nabi Yahya bertanya, mengapa demikian? Iblis itu menjawab, karena orang kikir itu telah memuaskan bagiku oleh kekikirannya, dan orang fasik yang pemurah, aku takut nanti Allah melihat kepadanya pada kemurahannya, lalu diterimanya. Kemudian iblis itu pergi sambil berkata, jikalau bukanlah engkau itu Yahya, niscaya tidak aku kabarkan kepada engkau. Cerita-cerita tentang orang-orang fikir. Diceritakan orang bahwa di Basra ada seorang laki-laki yang kaya dan fikir. Lalu ia diundang oleh setengah tetangganya dan dihidangkan kepadanya daging goreng dengan telur. Maka dimakannya dengan lahap dan banyak diminumnya air. Lalu perutnya mengembung dan menjadi bahaya dan kematian baginya. Ia berpaling ke kanan dan ke kiri. Tatkala keadaannya telah menyulitkan, lalu diterangkan keadaannya kepada dokter atau tabib. Dokter itu menjawab, tidak apa-apa. Muntahlah apa yang kamu makan. Laki-laki itu lalu menjawab, wah, aku muntahkan daging goreng dengan telur. Mati dan tidak itu. Diceritakan orang pula bahwa seorang Arab Badui yang datang mencari seorang laki-laki dan dihadapannya buah tin atau delima. Lalu ditutupnya buah delima tadi dengan pakaiannya. Dan Arab Badui tersebut lalu duduk. Laki-laki tadi bertanya kepada Arab Badui itu, pandaikah engkau membaca sesuatu dari Al-Quran? Badui itu menjawab, ya pandai. Lalu dibacanya, wazaituni waturi sini. Artinya buah zaitun dan gunung Tursina. Laki-laki itu lalu bertanya, mana atin? Arab Badui tersebut lalu menjawab, di bawah pakaianmu. Catatan itu sesuai dengan watini, wazaituni, waturi sini. Setengah mereka mengundang temannya dan tidak diberinya makanan suatu pun. Orang itu ditahannya sampai waktu asar sehingga bersangatanlah laparnya dan membawanya seperti gila. Lalu orang yang punya rumah mengambil gitar seraya bertanya kepada temannya itu, demi hidupku, bunyi mana yang engkau ingini untuk aku perdengarkan kepada engkau? Teman itu menjawab, bunyi daging goreng.